Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna ala al-qawmil kafirin. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari yang sangat suci, bulan suci, amalan dilipat gandakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah akan memberikan jaminan bahwasanya setiap mukmin akan lepas dari api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini kita sudah memasuki ayat ke-92 dari surah Al-Mu'minun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 'Alimul ghaibi wasyahadati fata'ala amma yusyrikun. Artinya, yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang nampak, maka Maha tinggilah Dia Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ayat ini adalah menjelaskan kepada kita bahwasanya yang mengetahui hal yang gaib itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah mengatakan di sini, mengingatkan kita, yaitu fata'ala amma yusyrikun. Maka janganlah sekali-kali hamba Allah mempersekutukan Allah apa yang tidak diketahuinya. Ilmu memang adalah mengetahui sesuatu yang benar-benar terjadi. Makanya Allah mengatakan alimil ghaibi, karena Allah sangat mengetahui dan Allah bisa membuktikan kapan saja, di mana saja, karena Allah lah yang maha mengetahui. Untuk apa ini dikedepankan? Allah mengatakan dalam firman-Nya alimil ghaib, supaya kita tidak terlalu banyak menjangkau hal yang gaib, karena cerita-cerita hal yang gaib itu banyak sekali kita dapatkan di dalam kehidupan kita. Tentunya salah satu tentang pertanyaan orang, apakah benar para nabi-nabi itu berada di langit pertama, kedua, ketiga? Apakah itu yang dikatakan sorga? Apakah itu yang dikatakan ba'anan neraka, di mana neraka di Siratul Muntaha? Semuanya itu adalah hal yang gaib. Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mengetahuinya. Kita cukup menyaksikan wasyahadah. Syahadah kita tentunya kepada La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Untuk lebih menjelaskan lagi, di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Ustaz Haji Ahmad Perdana LCMA dan Dr. Haji Zainal Arifin untuk menjelaskan tentang alimul ghaibi wasyahadah. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, kembali di ayat 92 ini kita diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang profil dirinya sebagai Tuhan Sang Maha Pencipta. Ayat 92 ini adalah merupakan rangkaian dari ayat-ayat sebelumnya, dimulai dari keterangan ayat ke-85. Coba tanyakan saya, siapakah pencipta limanil ardu wa man fiha, siapa yang memiliki langit dan bumi? Saya quluna lillah. Kemudian katakan lagi, marabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Coba tanyakan lagi, siapakah yang Tuhan pemilik langit yang tujuh, ya, kemudian juga pemilik arasy? Maka mereka kemudian akan mengatakan lillah. Panjang lebar Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan dirinya, kemudian sedikit dipotong atau diselingi dengan mattakhazallahu min waladin, ya, Allah tidak pernah mengambil anak, ya, di dalam ayat sebelumnya ayat ke-91 dan seterusnya, dan kemudian kembali Allah menjelaskan dirinya alimil ghaibi wasyahadah. Ini sebagai informasi kepada kita semua bahwa runtutan dan rentetan keterangan firman Allah yang berketerusan dari mulai ayat ke-85 sampai 92 untuk menjelaskan siapa Allah Subhanahu wa taala sebenarnya, sehingga akhirnya kita tidak menjadi bingung, sehingga akhirnya kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin meningkat. Secara khusus di bulan Ramadan ini, maka kembali kita hendaknya untuk merenungi ayat 92 yang menjadi pembahasan kita pada hari ini dalam surah Al-Mu'minun dan juga ayat-ayat sebelumnya, sehingga akhirnya kita semakin rasa kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan semakin besar. Pengetahuan kita terhadap Sang Pencipta yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, di hampir-hampir kita berada di hari-hari penghujung untuk menutupi bulan Ramadan ini, atau untuk sebagai penutup di bulan Ramadan ini, maka mari kembali kita untuk mengkaji bagaimana kita lebih mengenal terhadap Sang Maha Pencipta. Alimil Ghaibi, dia adalah pemilik yang mengetahui semua yang gaib, wasyahadah, begitu juga dengan semua yang tampak. Menarik, di dalam Al-Quran ketika Allah menjelaskan tentang masalah gaib, Allah terkadang memakai dengan isim fa'il alim, atau juga memakai dengan kata kerja fi'il mudhari ya'lamu. Innallaha, di dalam penutup surat apa itu, innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirum bima ta'malun. Allah mengetahui dengan memakai kata kerja, ya, fi'il mudhari, untuk memberikan informasi kepada kita bahwa pengetahuan Allah itu berketerusan sekarang dan terus yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala tetap mengetahui yang namanya ghaib dan juga syahadah. Nah, di dalam ayat 92 ini Allah memakai kata kerja, redaksinya dalam bentuk isim fa'il untuk memberikan pengetahuan kepada kita bahwa sudah menjadi bagian daripada sifat Allah untuk mengetahui. Jadi tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Allah, karena alim, ya, mengetahui itu adalah sesuatu yang sudah menjadi bagian daripada diri Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak perlu lagi untuk diragukan. Alimil ghaibi, maka Allah akan mengetahui yang gaib. Jangan coba-coba untuk menipu Allah Subhanahu wa taala, karena Dia mengetahui semuanya. Saya kira itu. Ya, Allah maha segala maha, maha mengetahui, maha tinggi. Kenapa manusia mencari Tuhan selainnya? Ini adalah pertanyaan yang paling tegas kepada orang-orang yang tidak menggunakan akal cerdas. Kalau kita sudah dekat dengan presiden, maka gubernur sudah tidak perlu lagi. Kalau kita sudah dekat dengan gubernur, maka bupati dan wali kota tidak perlu lagi. Hierarkinya begitu. Ketika kita pegang yang tinggi, yang bawah itu tidak perlu lagi. Ketika kita sudah bersama Allah, maka selain Allah itu tidak perlu kita sekutukan bersamanya. Maka jadikanlah Allah Tuhan yang Maha Esa. Karena apa? Karena Dia maha segala maha. Ya, yeah. Kesimpulan dalam ayat ini adalah bahwa ketika Allah mengatakan alimil ghaibi, kita tidak perlu banyak mengkaji tentang hal ghaib. Tentu hal ghaib ini hal yang tidak bisa kita pantau, karena Allah menginginkan juga beriman dengan apa yang kita lihat dan apa yang tidak bisa kita lihat. Karena inilah artinya keseimbangan yang mesti kita bangun, bahwasanya dengan keseimbangan ini Allah menginginkan kita betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Keseimbangan itu juga Allah ciptakan siang dan malam, Allah ciptakan susah dan suka, Allah ciptakan pahit dan manis. Mungkin menurut orang dalam ibadah puasa ini adalah pahit, tapi menurut orang yang beriman itu adalah manis. Karena memang sangat menarik sekali ketika Allah mengkajinya dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, hanya orang-orang yang berimanlah diajak Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Begitu juga halnya dengan alimil ghaibi. Alimil ghaibi ini hanya orang-orang yang lah beriman yang bisa menempatkan dirinya, karena dia tahu statusnya dia itu adalah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ingin membisikkan, berbanyaklah beribadah, karena masalah hal yang gaib itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui dari segala maha, sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi oleh Ustaz ataupun Dr. Haji Zainal Arifin dan Ustaz Haji Ahmad Perdana. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.